Bismillah, Afwan izin bertanya, bagaimana dengan sistem arisan emas di Pegadaian, Ustadz? Iya. Wallah alam yang dimaksudkan arisan di Pegadaian seperti apa? Tapi yang perlu diketahui, emas adalah komoditas yang harus ditransaksikan secara langsung. Ya dan biadin. Nah, dan ukurannya juga harus sama ketika ditransaksikan sama emas. Atau dia boleh dengan jumlah yang berbeda ketika ditransaksikan dengan jenis yang lain, dengan perak, dengan uang, tapi tetap dengan syarat ditransaksikan langsung. Maka emas tidak boleh diarisankan, gitu ya. Arisan adalah hutang. Arisan itu kita menghutang. Nah, maka ini tidak boleh arisan emas. Wallahualam.